aku tahu ngaji ning kitab Fathul Bari Sarai Bukhari. Wong wedok wong paling ra iso nyimpen nak gething sing lanang. Iku ono tenan. Sebab itu min ayatin buati adalah nabi iku bojone akeh. Tapi ketika nabi wafat semuanya berlomba-lomba itikaf ning masjid, sering ibadah. Umpama nabi iku nabi palsu. Ini dari Fathul Bari. Orang paling bersaksi kepalsuan Muhammad adalah istrinya. Karena wedok ora iso ngempet nak kecewa wis sing lanang. Apa meneh dimaru. Nak nganti dimaru wae ijek terus do dadi wong salihah, ibadah seneng wiridan seneng. Iku nunjukno nak nabi ku nabi yo bojone wae ora iso komplit. Apa meneh wong li. Mane ngaji gue ulama ben roh tenan. Justru kualitas kenabiannya ku diuji mergo bojo akeh mesti nak kom. Iku nabi bar wafat iku bojone dadi wong salih. Zaman sugeng yo rebutan dadi wong salihah, badhe wafat iki yo rebutan dadi wong. Lha umpama nabi ku wong sing gedabun. Wong liya ora ro kan bojone ro, apa meneh dimantelo dimakru. Mestine wong paling ngobrol eleke nabi. Tapi ternyata tidak. Iku nunjukno nek nabi yo apa. Kowe entuk ilmu ngene kok wong kusuh ayo. Aduh. Tapi aku berarti gak kok, bukan berarti aku ra kusuh, aku yo kusuh. Tapi kan ora ngetoro kok kusuh, Pak. Nek mlaku di omongan hati-hati opo. Kayak soi. Gagal teh kirimi gambar. Dibusa jadi teman nak apa? Bukan kau busa tu bocor. Ada HP murah kena dikirim. Bukan kau pelajar karuan. Error. Jadi wangku biasa lah. Wangku ngamati ulama itu nganggu ilmu. Aku yo kiai yo sering disuani wong ayu rondo macam-macam biasa. Ojo mbok amati mbok kuwi ojo bukan mbok rondo. Yo tamu dia tamu biasa wae. Ya misale itu cukup biasa ya ustaz juga manusia. Sementing ojo zina, ojo dosa gede. Sing haram itu zina. Ini penting kula terang no, karena saiki mung abang ya. Barang sing zaman nabi, zaman sahabat itu saiki jadi mas. Oleh warnine ngene, seringnya itu korban. Yang kena hukum itu subjek bukan objek. Tapi kalau Mustafa liwat, Mustafa melaku apa nih musola? Sonor Rodo Ayu meduin neng jalan jarak takut anjeka. Terus Mustafa ngiringnya tonggo takut apa? Ini berarti temu di, ini berarti temu musola. Mustafa terus, lah berarti apa? Niki berarti sholat terus. Mustafa kuasik tenan, mau mergo tonggo raro. Iku pangeran sing besok. Kenapa dia lama-lama jangan ngani, raro aku mau titik apa ngormati tonggo apa iman raro itu kan benahu apa benahu ya urusannya apa benahu apa benahu saya kita bedek, Mustafa ini subjek apa objek objek kan karena dia mau lewat tahu-tahu di diolohi dari Mustafa jadi uang kudu beda no. Saya kena hukum itu fa'il orang apa makhluk. Ini penting kalau aturakan itu di semua bab. Sebab itu mulai di sini biasa. Kalau Sunan Bonang itikaf neng gue nelasin. Ono wong itu edan deh ini jadinya putri cempoyo. Orang kepengen tiga roh Sunan Bonang. Jadi itikaf minta ini. Wah, wong kamu jadi nanya nih. Biasa mulai di sini uang itu menarik. Uang itu seneng. Kau tahu kita ternyata irondo. Urung tuh. Awang ayu betul orang elak. Urung. Orang kiai. Jadi malah ini penting ya ngaji ke ulama ya. Jadi tak balik ini malah. Ketika Rasulullah sugeng, ini Siti Zainab. Ini itu raksing, bahkan nikahnya itu dibahas di Quran. Ini gawe tampar, teng masjid. Tampar itu tampar. Didapak ini gulu nih. Supaya nak keturun itu raiso. Robatun nafsaha fil masjid. Robatun nafsaha fil masjid. Terus garwane Nabi yo melok iku kabeh. Sampai masjid itu ada beberapa sekat. Ono Aisyah, ono Zainab, ono Sofia. Ini termasuk Nabi mun di akhir hayat. Terus Nabi rawuh, "Mahadi hibal, iki kok akeh tampar iki." Mereka terus itu, "Azwa juga ya Rasulullah, ya atakif nafil masjid." Tenang. Sekarang sampean bayangkan. Mungkin enggak seorang istri yang dimaru dengan didian orang nubuah, saya ulang lagi, dengan didian tidak nubuah. Kemudian kepengen niru suaminya, padahal wong dimaru anaknya belum. Wong itu dimaru kok lomba-lomba itikaf, lomba-lomba ibadah. Umpama mereka gak roh nak nabi-nabi yang hakon, gelem gak? Gak jauh sama tubuh, cok. Boten-boten. Artinya nak nganti bojo sak monaki kok sepakat ikhtikaf, sepakat dadi wong salihah, sepakat komitmen de ilahi kalimatillah, iku ora ono liya mergo mereka do ngakoni nubuwah karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ora ayu-ayu nopo, jeneng nom. Iku nak turu, iku makantang ning ngarepe Nabi. Mau ora roboh saluse dadi boso kasar yo. Loro ke tak takoki ora roh. Turu mlumah opo ben? Turu sing madhep langit to, Cok. Ngelek. Ngelek ya elek minan to, Mbak. Oh, elek. Saiki misale Ibu Ayu to, Cok. Saiki Ayu. Nabi ora duwe gon musala kok kiye-kiye saiki kan nengkek to ono turu kon musala kadang ngono. Kadang terus yo turu. Cuma Nabi kusnudoni wong moro gon salat dadi dikusnudoni. Tu kaya to anjene iki ayu. Kayane ono nang kamar turu nang kamar salat srono malah gak turu. Iku Nabi mboten, Nabi ku simpel. Dadi Aisyah gon sare tetapi ben salat ya salat. Iku dari Aisyah. Turune kok ngono. Rumah melumah itu Nabi sholat itu dari Sayyidah Aisyah tambar kalau ini sholat ngadek ya tambar aku tetap rumah lagi nak Nabi besudut kaki ku tak teko terus Nabi sholat kalau nanti rumah no kiai pasuruan wong bener orang-orang yang berkigato pas acara nikah pulon ya itu mau rati teko itu sujud yang pasti sujud. Pak, itu porno ngawur. Iya ngawur. Tapi kalah loh, dia ora usah. Garwa loh. Kowe ora macam-macam kan. Artinya dulu hubungan Nabi dengan istrinya itu luar biasa. Bojone wis duwe riwayat. Jamane Aisyah ngendikane ngono lho, kan rungokno bojone awas. Yo ojo rungokno. Aisyah sing ayune ngono di riwayat. Kenanganku mbek Nabi rumang samudi. Aku kangen mbek Nabi wonge kan. Tak wori jebule salat. Akhire aku wis ngalah, mundine nek wis kangen kekasih iku mesti aku kalah. Mesti kekasih iku aku kalah. Sampai suatu saat iki salat wis tak lewangi mlumah, tak diroso salat ya maksude. Mulane wong fran ora wis. Bojomu mlumah, ora salat sih. Nek kowe bojomu rayu lah mlumah salat to. Merasa ayu, pokoknya asal wedok. Asal pas gelem. Anak sarate bojomu kan pas gelem bareng. Nah, kurang bojo ora gelem itu. Ya iku capek. Artinya bojo wae ra iso gugat tapi. Sampai Aisyah sering cerita, aku nak karep Nabi. Kamane karep sing kase wong suami istri wis putus asa. Kemudian Nabi wis kalah habis giro ini berpengira. Aku wis ngalah mau giroku demi giro ini berpengira. Sampai akhirnya protes. Protesnya ya ilmiah. Ya Rasulullah. Apa betul ini kau lakukan semua ketika roh nak warimat kau damau nopo. Drama hari Nabi pecah. Melempung mergo saking suwene nopo. Siam. Saking suwene nopo sholat terus habis sikil. Kenapa engkau ini lakukan semua? Waqad farwa laka mana kau sudah meminjam jika gua mata. Atau Allah sudah menjamin engkau diampuni segala kesalahan mata kau sudah mau mah. Sing wis liwat, sing ambil. Jadi nabi nu, apalah aku nu abdan syukur. Justru aku wis di sepuro pangeran nu bentuk syukur. Pak aku sujud terus. Oke itu contoh ideal. Tapi nabi punya contoh-contoh yang enggak ideal. Tentu tidak sampai haram salah tidak benar. Nabi ya diutang ke sahabat, dia tahu ditagih. Mergo momo Nabi ra diutang ke kabeh wong duwe syarat-syarat kiai ora tau roh wong edok, ora tau diutang, ora tau dikakat dan misak donya ora ono kiai. Wong kabeh kiai diutang. Yo do gak ono gede kabeh yo. Jadi ideal ku masalah. Kowe nambah no nyarat no ideal, tambah dunia ini rusak. Mereka ideal itu ora mungkin ana sing manusa. Masyhur kan Nabi ditageni yang pada di depan umum. Ketika yang nageh itu kasar, ana sahabat sing pengen mengherdik yang nageh itu, malah Nabi santai. Innalillahi fil haqqi maqola. Orang yang dirugikan itu berhak mencaci maki. Nabi yang mesti ngomong. Wong sing nate wong e medhit, Nabi utang pedet cara Indonesia, utus sahabat kok nyauri sapi. Ketika disauri sapi, sahabate komplain, utangi jenengan pedet kok nyauri napa? Sapi. Tapi Nabi jawab enteng, inna khairukum ahsanukum qadwa. Utang sing apik, ya sing apik nyauri. Mane kata kiai, misalnya utang 1 juta kok sesuai nyauri 1 juta. Ayo mboten riba. Khairukum ahsanukum qadwa. Mulane ilmu do mau aman haram riba iki yo ben ora karuan kula bali sing kliru yo wong kudu menawa tak wangmu terus saiki pedes di sawur sapi cara Mustofa fakih sing ngene iki rai-rai ngene iki kira-kira kok jawab opo riba yo haram haram gamu iku ngaji ku sing ape aja kok roh haram riba to nabila tau yo tang pedes di sawur akhirnya pake bahas sing gara riba iku nak bayar lebih ada akad fisudil akdi ketika A, tapi nak iku murni keinginan sing utang dan tidak ada syarat maka yang disaur boleh me jeleng bu ngaji bu ben wong ngerti ternyata ini memang ya itu tadi malah ngendikan ulama nak nganti sober mukong wis nyarat atau ideal ning ulama iku min asrofis saah kiamat iku runtuh perkarane kuwe sombong mergo nyarat ana apa ujian lan kula jarak ra kudu kula ada kata kiai ini Mustofa rom Mustofa ibu gue sholat kopi yang gue tenang pun kopi ya gue kopi ya gue lapor Mustofa tuh kopi ya malah riak gue pamer di Thailand gunanya opo aneh aneh yes biasa domisoi habisoi cuma ikatan saat ini tinggal dan buta wes kudu ngono aku bisa ora marah kok dene pancen ora repot to dene yang pertama ketemu kula tuan kula tak wa mulu kembali ya Allah wis dikirimi wong ini jadi biasa wae jadi roh dunia gak ideal sing biasa. Sebab itu Allah istilahnya dari Allah ra ghaniyun hamid. Roh nggih apa tetep sing ghaniyun sing ora butuh. Iku wae istilahno dadi intuk ridu wa qadon. Jajal iki terjemah. Intuk ridu lamun mutangi sira kabeh apa hae Allah. Te patuk ridu wa wa ghaniyun. Wa ma fil ardi kulli milkun lillah. Kabeh donya wae Allah, tapi Allah istilahno dadi intuk ridu wa qadon. Saiki wong nak perang itu istilah apa? Intan suru woha. Nak kowe nulungi Allah yang pati panasiruhu wa qadana buat nasir. Bagaimana mereka menolong Allah padahal hakikatnya Allah adalah yang menolong. Tapi Allah mengistilahkan dadinya intan suru woha yang suruh. Kesannya malah Allah yang ditolong. Makanya mufasir-mufasir ngendikan wa hadza min tanazzulatil maula. Iki sisi-sisi sing Allah gelem tanazzulat, gelem ngaku seakan-akan ditolong. Diutangi, gue cuma kiai sombong orang karuan, kau orang butuh wong li, oh geblek, gak roh aku, gue rasa gue ngalih gue bong, tapi nasa iki gue sementara itu bukan roh aku, sementara ini terus gue orang, bisa bersaing.